Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima'alamtana wa'alimna ma yanfa'una wazidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, masuk dalam bab Tawqirul ulama wal kibar wa ahlil fadli wa taqdimuhum ala ghairihim, mengagungkan para ulama, kemudian orang-orang yang besar, orang-orang yang memiliki keutamaan, mendahulukan mereka atas selain mereka. Jadi termasuk adab supaya kita hormati, muliakan para ulama. Kata beliau, yang bagi tabjilu ahlil ilmi wa hamlatil kitabi wa sunnah alladzina salaku sabila salafi fil fahmi wal i'tiqad was suluk wal ibadah tuna dawil ahwa wal bidah. Ini kata penulis, sepantasnya kita muliakan para ulama, memuliakan orang-orang yang membawa kitab dan sunnah, yang mereka menempuh jalan salaf dalam pemahaman, dalam keyakinan, dalam suluk, dalam ibadah, bukan orang-orang yang memperturutkan hawa nafsu ataupun ahli bid'ah. Ini berkaitan dengan bab. Kemudian yang kedua, mengagungkan orang yang lebih tua. Yang lebih tua usianya itu diagungkan. Kemudian orang-orang yang memiliki uban, ihtiramu di syaibatil muslim, muslim yang beruban, itu juga kita muliakan. Yang ketiganya, orang-orang yang dermawan, orang-orang yang memiliki kehormatan, keberanian, yang mereka mengajarkan manusia dengan perbuatan mereka akhlak-akhlak yang baik. Kami hormati, ini pun kita disunahkan untuk memuliakan mereka. Karena nanti dikatakan la ya'riful fadla li ahlil fadli illa dahul fadli. Tidak ada yang tahu keutamaan orang-orang yang memiliki keutamaan kecuali orang yang memiliki keutamaan. Kecuali orang yang memiliki keutamaan. Jadi orang yang utama akan memuliakan orang yang memiliki keutamaan. Makanya dengan memuliakan mereka itu alamat kita memiliki sifat-sifat orang yang utama. Ini pendahuluan beliau. Kemudian beliau membawakan yang pertama, surat Az-Zumar ayat yang ke-9. Kata Allah, kul hal yastawil ladina ya'lamuna walladina la ya'lamun innama yatadakkaru ulul albab. Katakan ya Muhammad, adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Hanya saja yang ingat itu ulul albab, orang-orang yang berakal. Di sini Allah katakan gak sama orang yang berilmu, yang ilmunya itu qamu bihi, mereka tegakkan, yang ilmunya itu dipelajari, diamalkan, diajarkan. Itu gak sama dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Ilmu kitab wa sunnah memiliki kedudukan yang tidak bisa diraih oleh selainnya. Tidak bisa diraih oleh selainnya. Saudara yang saya hormati, istimewanya orang yang memiliki ilmu, ilmu yang dimaksud. Nanti kalau kaidah umum, semua ayat dan hadis yang menjelaskan keutamaan ilmu, keutamaan ulama, ilmu yang dimaksud itu adalah ilmu kitab wa sunnah. Tapi tadi catatannya, salaku sabila salaf, mereka tempuh jalan para salaf, memahami, meyakini suluknya, ibadahnya, itu mengikuti jalan salaf. Itu ilmu yang dipuji keutamaan dan keistimewaannya. Wallahu ta'ala. Kemudian kata-kata tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, ini adalah perbedaan yang sangat puncak orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Nanti kalau ada permisalan nas yang lain, apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Gak butuh jawaban. Pasti orang yang berakal akan menjawab, gua jauh mas. Orang yang bisa melihat itu masya Allah, bisa menjelaskan keadaan kondisi, bisa mendatangkan kemanfaatan yang luar biasa. Tapi kalau orang yang buta itu terluput. Maka ini perbedaan yang sangat puncak, menunjukkan ilmu itu memiliki kedudukan yang tinggi. Kalau ilmu itu memiliki kedudukan yang tinggi, pemilik ilmu itu pun juga terangkat derajatnya. Kalau mereka terangkat derajatnya, kita pun diperintahkan untuk memuliakan mereka. Kita pun diperintahkan untuk memuliakan mereka. Ini ayat yang pertama dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, menjadi penyemangat bagi kita untuk bisa menggapai keutamaan di sisi Allah itu dengan berupaya memiliki ilmu Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Kemudian setelahnya dibawakan hadisnya Abu Mas'ud Uqbah ibn Amr Al-Badri Al-Ansari, semoga Allah meridainya, beliau berkata, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya umul qauma aqra'uhum likitabillah fa in kanu fil qira'ati sawa fa a'lamuhum bisunnah wa in kanu fis sunnati sawa fa aqdamuhum hijratan wa fa in kanu fil hijrati sawa fa aqdamuhum sinnan. Kata Nabi, yang mengimami satu kaum itu paling akrab terhadap kitab Allah. Akrab itu qori, kalau di masa Nabi berarti menguasai bacaan, pemahaman, pengamalan, hafalan, empat. Itu qori di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya jangan heran kalau sahabat itu mengambil surat Al-Baqarah dari Rasul 8 tahun. Ya, 10 tahun. Karena mereka mengambil ilmu Quran itu empat, bacaan, hafalan, makna, pengamalan. Mereka yang paling berhak untuk menjadi imam. Kalau dari sisi qiraah sama, paling paham terhadap sunnah, menunjukkan ilmu paling utama setelah ilmu Quran, ilmu sunnah. Ya, kalau dari sisi ilmu sunnah sama, paling awal hijrah. Paling awal hijrah. Orang kalau paling awal hijrah berarti amalannya lebih banyak. Kemudian kalau dari sisi hijrah sama, itu yang awal usianya, artinya lebih tua. Yang lebih tua. Kemudian kata Nabi, wala ya'umanna ar-rajulu ar-rajula fi sultanihi wala ya'udu fi baitihi ala takrimatihi illa biidznih. Rawah Muslim. Kelanjutan hadis, jangan salah seorang di antara kalian mengimami orang lain dalam kekuasaan dia. Jangan seseorang duduk di rumahnya di tempat yang mulia seperti kasur atau yang lainnya kecuali dengan seizin tuan rumah. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Jamaah hormati, apa pelajaran dari hadis ini? Hadis ini memberikan pelajaran yang didepankan menjadi imam sholat, a'lam fal a'lam. Paling berilmu, paling berilmu. Pertama, paling berilmu terhadap kitab Allah. Kalau sama, paling berilmu tentang hadis. Ya, nanti akan diterangkan cakupan ilmu hadis itu riwayah, diroyah, riayah, riwayat, pemahaman, hafalan. Kalau sama, itu yang awal hijrah atau awal masuk Islam. Baru yang terakhir, pertimbangannya paling tua usianya. Paling tua usianya. Lah hadis ini menunjukkan kepakian Nabi. Siapa yang paling berhak untuk menjadi imam? Paling berhak menjadi imam. Itu menunjukkan kepakian Nabi. Paling akrab. Makanya menunjukkan ilmu Quran itu sangat mulia. Kalau dalam hadis khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, sebaik-baik kalian itu yang belajar Quran dan mengajarkan Quran. Ilmu Quran itu kedudukannya sangat tinggi. Kedudukannya sangat sangat tinggi. Ini disebut sebagai ya, a'lam, paling tahu. Ini kedudukannya paling paling tinggi. Makanya kalau orang ingin mencapai kedudukan kemuliaan yang terbaik, amalkan hadis tadi. Ta'allamal Quran wa 'allamah. Kalau belum bisa, belajar. Kalau sudah bisa, mengajarkan. Nanti bukan hanya baik, tapi terbaik. Ulah talal. Jamaah sermati. Kemudian dari hadis ini diterangkan a'dhamul ulum huwal ilmu bi kitabillah. Seutama-utama ilmu itu ilmu terhadap kitab Allah. Cakupan kitab Allah itu qira'atan, ikra'atan, wa hifdzan. Atau tadi kita sampaikan empat. Bacaan, makna, hafalan, pengamalan. Itu cakupan ilmu, ilmu Quran. Yang kedua, setelah ilmu Quran, itu yang paling utama, apa di bawahnya ilmu Quran? Ilmu hadis. Ilmu hadis. Al-ilmu bisunnati nabawiyah. Ilmu terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ilmu terhadap sunnah Nabi itu tadi kita sebutkan cakupannya tiga. Riwayah, diroyah, riayah. Riwayat berarti mempelajari tentang ilmu sanad. Kemudian diroyah mempelajari tentang kandungan makna matan hadis. Makanya orang mengamalkan hadis itu harus terpenuhi dua syarat ini. Sebagaimana kata ulama, la yu'malu bima waroda hatta yathbuta riwayatan wa tiroyatan. Tidak boleh diamalkan satu hadis kecuali jelas sahih riwayatnya dan tiroyatnya. Lah dua jalan ini paling cepat kalau bagi kita itu dengan merujuk kitab suruh para ulama, kita sarahnya para ulama. Ya, apalagi ilmu sanad. Kalau kelasnya kebanyakan kita banyak enggak mampu lah. Ya, ini berat. Ya. Tapi kalau ilmu diroyah banyak penjelasan ulama. Tapi kalau riwayah hanya orang-orang tertentu. Nah, tapi kalau lewat kitab suruh semuanya sudah siap saji. Kayak kita sore ini membaca kitab Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin. Membaca kitab Riyadhus Shalihin. Kalau kita urai riwayatnya ini sahih, lemah atau apalah, berat bagi kita. Faedah hadis ini apa? Kadang kita enggak mampu. Tapi dengan membaca kitab suruh, oh, kita bacakan penjelasan dari Syekh Abu Usama Salim bin Id al-Hilali. Di situ sudah diterangkan hadis ini sahih. Faedah hadis hakalah seperti ini, seperti ini. Ini jalan paling cepat. Ya sama orang baca Bulughul Maram. Oh, kita buka penjelasan Syekh Abdullah Basam. Penjelasan Ibnu Zaimin. dan yang lainnya. Kita baca Sahih Bukhari. Kita lihat penjelasan Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani, Fathul Bari. Itu jalan pintas. Ilmu hadis itu kisarannya riwayah diroyah. Lah yang terakhir riayah, penjagaan dihafal. Makanya ada hadis Nabi SAW, semoga Allah nadzarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha. Semoga Allah mencerahkan wajah seseorang yang mendengar ucapanku, setelah itu dihafalkan. Dipahami, dihafalkan, diamalkan, wajahnya cerah. Ini hasungan supaya seseorang menjaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini fikih dari hadis. Kemudian fikih dari hadis. As-sabaqu fil Islam lahu itibaru. Orang yang awal Islam itu mereka diperhitungkan. Mereka diperhitungkan. Kalau awal masa Islam berarti kan amalannya lebih banyak. Makanya sifat orang yang tawadu ketika ketemu dengan orang yang usianya lebih tua, lebih awal beramal, apa kata dia? Bapak berapa umurnya? 70 tahun. Masya Allah. Berarti sholatnya taruhlah diawali umur 15 tahun wajib, berarti 55. Bapak sudah sholat 55 tahun. Lah adik berapa? 30 tahun. Wah, baru 15 tahun. Ini orang yang tawadhu. Tapi kalau terbalik, artinya bapak usia berapa? 70 tahun, wah sudah tua. Itu perpustakaan lama, kuno. Yeah. Itu yang muncul kesombongan. Yang muncul kesombongan. Para ulama ketika memandang yang lebih tua, itu perhitungkan amalannya. Baca Qur'annya, zikirnya, sedekahnya. Wah, saya gak ada apa-apanya lah. Ini usia tua awal masa Islam itu dipertimbangkan. Karenanya ketika para ulama membahas mana sih yang lebih utama, Ibunda Khadijah atau Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anhuma, sebagian mengatakan utama Ibunda Aisyah. Karena kalau utama Ibunda Aisyah, dinikahi Nabi dalam keadaan gadis, kemudian meriwayatkan sekian hadis, termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis itu Ibunda Aisyah. Makanya kalau orang Syiah bencinya kepada beliau, itu yang mereka bidik syariat. Jadi orang Yahudi itu ketika hendak merusakkan, menghancurkan syariat, itu yang dibidik pembawa syariat. Itu dibidik Ibunda Aisyah. Tapi kalau ditanya, sebagian lain mengatakan lebih utama Khadijah. Kenapa? Awal masuk Islam, termasuk ashabikun al-awwalun, awal masuk Islam. Jadi ashabatu fil Islam lahu itibar. Awal masuk Islam itu memiliki keutamaan teranggap. Wallah ta'ala alam. Kemudian dari hadis ini, orang yang berkuasa itu bisa kekuasaan masjid sebagai imam masjid, atau kekuasaan dalam rumah sebagai sahibul bait. Ahakku bil imamah min ghairihi, lebih layak untuk menjadi imam. Untuk menjadi imam. Contoh, kita punya masjid, ada imam rawatib. Kalau ada imam rawatib, dia lebih berat. Walaupun mungkin ada seseorang yang dari bacaan itu akrab, dari sisi sunnah a'lam, tapi tamu, enggak boleh itu langsung masjid. Langsung maju mengimami gak boleh. Karena ada imam rawatib, sahibu sultan, ahakku bil imamah. Tapi kalau gak paham sunnah, fikih seperti ini gak dipahami. Saya pernah itu di satu tempat, ada orang tua punya anak, yang anaknya itu belajar hafalan Quran bagus. Begitu masuk masjid, langsung anaknya didorong untuk mengimami. Akhirnya memunculkan perkara yang tidak baik. Walaupun mungkin dari sisi akra, padahal kalau akra di masa Nabi, qori di masa Nabi itu 4. Bacaan, makna, pengamalan, hafalan. Mungkin dia bacaan sama hafalan lebih lah. Tapi sekali lagi, kalau dia tamu tidak punya hak. Termasuk kita bertamu ke rumah orang, kemudian kebetulan hujan lebat, gak bisa ke masjid, sholat di rumah aja ya. Siapa yang berhak menjadi imam? Tuan rumah. Kecuali kalau tuan rumah mempersilahkan, kamu yang jadi imam. Itu baru saudara yang saya hormati itu berhak untuk menjadi imam. Kemudian dari hadis ini juga, sahibul majlis aula bi majlisi min ghairihi. Pemilik majlis itu lebih berhak dengan majlisnya dibandingkan dengan selainnya. Jadi kalau seorang ulama, misalkan Imam Malik punya murid, ya, kemudian sholat, siapa yang berhak menjadi imam? Beliau, karena beliau pemilik majelis. Ini fikih dari hadis. Fikih dari hadis, tidak berhak wanita mengimami laki-laki. Makanya hadis Nabi itu upaya untuk membungkam pemikiran liberal. Kalau orang liberal, khotib Jumat perempuan. Ya. Kalau orang liberal sudah merusak agama. Kayak yang terakhir ramai itu ada seorang namanya Bahlul. Itu dia katakan mosok Thomas Alva Edison. Yang itu penemu lampu, yang lampu itu kemaslahatannya luar biasa. Itu masuk neraka. Lah kalau orang waras sing mbok protes ki sapa? Siapa yang punya wewenang memasukkan jannah? Siapa yang mensyaratkan masuk jannah itu harus muslim? Itu Allah dalam Quran. Itu Allah dalam Quran. Lah ini hati-hati. Wanita tidak berhak untuk menjadi imam laki-laki. Sisi mana pendalilannya? Yaqra'u, iya. Ya ummu, itu dalam hadis tadi yang kita baca, ya umul qauma aqra'uhum likitabillah. Yang mengimami satu kaum. Kaum itu untuk mudzakkar, laki-laki. Makanya nanti seperti dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa. Wahai orang yang beriman, jangan satu kaum memperolok kaum yang lain. Ini termasuk laki-laki mengolok laki-laki yang lain. Kemudian kelanjutannya, wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun. Jangan wanita memperolok wanita lain. Jadi kaum itu laki-laki. Makanya laki-laki mengimami perempuan dan laki-laki. Kalau perempuan mengimami perempuan boleh, laki-laki mengimami laki-laki dan perempuan boleh, mengimami laki-laki saja boleh, mengimami perempuan saja boleh. Ini fikih dari hadis. Setelahnya dibawakan hadis yang sama, Rasul sallallahu alaihi wasallam yamsahu manaqibana fi shalah. Beliau itu mengusap pundak-pundak kami ketika salat. Istawu wala tahtalifu fatahtalifa qulubukum liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha summal ladina yalunhum summal ladina yalunahum. Kata Nabi, luruskan, jangan berselisih sehingga hati kalian berselisih. Hendaknya yang berada di belakangku ulul ahlam. Siapa ulul ahlam wan nuha itu? Ulul ahlam wan nuha itu orang-orang yang berakal balik cerdas. Kenapa kalau di belakang imam itu dipilih berakal balik cerdas? Ya, jamaah hormati, pertama, nanti kalau imam itu ada keteruan, itu dia bisa ingatkan. Karena ada sebagian makmum itu wis pokoke melu wae. Ki mau pirang rakaat, mbuh wis pokoke melu lah. Tasawuf akhir melu, salam melu. Tapi kalau orang yang cerdas, perhatian, imam rakaat pertama tasahud, subhanallah. Dia bisa ingatkan. Yang pertama tujuannya untuk bisa memperhatikan imam. Makanya kalau di Masjidil Haram, di belakang saya sudes itu ada seorang yang masya Allah, wajahnya berwibawa, teduh. Wah, itu Profesor Quran ternyata. Jadi gak sembarangan itu. Ya gak sembarangan, kita gak bisa. Ini sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kalau ada kesalahan, itu bisa melanjutkan. Contoh kesalahannya fatal, keluar angin, batal. Kalau di belakangnya itu ulul ahlami wa nuha, ya sudah maju menjadi imam. Bahkan saya pernah itu ada kiriman video ulama besar ngimami, tapi ternyata suaranya itu ini terganggu. Jadi mulai awal itu sudah jadi sudah kelihatan berat. Pertengahan ngimami akhirnya dia mundur. Karena satu udut, belakangnya maju. Itu kalau orang bukan orang yang cerdas melanjutkan ayat enggak bisa itu. Apalagi kalau imamnya mau surat, surat apa? Itu kalau belakangnya bukan orang yang cerdas, suruh melanjutkan ya sulit. Ini yang kedua. Yang ketiga, kalau di belakang imam itu ulul ahlami wan nuha, nanti bisa melihat praktek sholat imam dengan benar. Sehingga nanti dia bisa sampaikan kepada orang lain. Makanya sahabat yang bermakmum di belakang Nabi itu di belakangnya pilihan. Sehingga nanti dia bisa sampaikan. Ya kayak kita pun bisa cerita. Jadi duduk sholat subuh itu tawaruk atau ikhtiras. Kalau belum tahu dalil, misalkan saya kemarin ketika umrah itu bermakmum di belakangnya Syekh Suges. Saya perhatikan duduknya ikhtiras. Ini dia bisa sampaikan, ambil ilmu. Oleh ini masya Allah, tiga ini kenapa di belakang Rasul itu ulul ahlami wan nuha, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum, baru setelahnya. Hadis ini riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Pelajaran dari hadis, wajib untuk meluruskan shaf. Meluruskan shaf itu pundak dengan pundak, kaki dengan kaki. Ini shaf diluruskan. Lurus, rapat. Kalau rapat itu nanti diterangkan, ditempelkan kaki dengan samping kakinya. Wal talal. Yang kedua, imam sepantasnya semangat memperhatikan shaf orang yang sholat. Jadi kalau kita jadi imam itu jangan gampangan. Kan ada sebagian imam langsung marah mulon, sawu suwu fatum faina tasbiatas subuh minta mami sholat. Dia pusi sama jamaah saminah wa tonah. Omongannya kami dengar, kami taat, tapi ternyata sopnya kating blingkrah. Imam tidak menoleh. Akhirnya saudara yang saya hormati kurang menteladani Nabi. Nabi itu pernah ketika hendak memulai takbiratul ihram, ada sahabat yang dadanya menonjol ke depan. Itu beliau urungkan. Beliau ingatkan, lurus, rapat. Saudaraku agak mundur, ada dada yang menonjol. Coba ini, sepantasnya imam itu memperhatikan shaf jamaah qobla suruk fi sholah, sebelum memulai sholat. Ini fikih yang kedua. Yang ketiga, perselisihan itu sebab rusaknya hati. Makanya jangan terbiasa berselisih. Yang ada itu diskusi. Kok kamu pendapatnya A sih? Saya pendapatnya B. Oke, ayo kita duduk. Coba kita lihat nasnya mana, bagaimana penjelasan ulama. Bukan nanti dengan debat. Karena debat itu kadang memunculkan dalam hati itu sesuatu yang tidak baik. Dan ini sulit diperbaiki. Sulit diperbaiki. Perselisihan sebab rusaknya hati. Ya, sebab rusaknya hati. Dohir itu berpengaruh dalam rangkaian batin. Sob itu kan dohir. Tapi kata Nabi, nanti apa dampaknya? Dampaknya ketika sob tidak rapat, itu fatah talifakul bukum. Hati kalian bisa berselisih. Hati kalian bisa berselisih. Nah ini bantahan orang kalau mengatakan dohir itu gak ada hubungannya dengan batin. Dohir jelek, batinnya baik, sudah. Nah ini hadis ini dikemanakan? Dohir berpengaruh kepada batin. Kemudian dari hadis ini, mengedepankan yang utama, baru yang utama untuk menjadi imam. Untuk menjadi imam. Setelahnya di belakang imam, itu disebutkan secara langsung. Ulul ahlami wa nuha. Orang-orang yang berakal, orang-orang yang cerdas. Makanya kalau kita misalkan mampir di satu masjid, kita jangan posisikan kita langsung di belakang imam. Jangan posisikan langsung di belakang imam. Kadang orang kalau gak paham fikih, masuk masjid langsung di belakang imam. Sama imamnya, mohon maaf, jenengan sebelah sana, biar di sini bapaknya itu. Barang boleh gembreneng. Aku tok ising kon ninggir. Liane enggak. Lah imamnya enggak paham, kamu itu termasuk ulul ahlam banuha atau bukan? Justru orang yang tawadhu itu sadar diri. Walaupun mungkin, wah saya gatean. Saya punya hafalan. Saya punya pemahaman, minggirlah. Kecuali kalau karena ada di sebagian begitu minggir itu malah belakang imam pegah kabeh. Ya kalau begitu ya wislah. Ini saudara yang saya hormati, jadi ulul ahlami wan nuha itu di belakang imam. Menunjukkan orang-orang yang memiliki keutamaan itu mendapatkan posisi. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufik untuk kita menjadi orang yang akrab, paling berilmu terhadap kitab Allah, setelah itu sunnah, setelah itu diberikan usia yang tua di atas ketaatan, sehingga keutamaan-keutamaan itu Allah curahkan kepada kita. Allahumma amin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, syadala ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.